Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ba'd. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Kufran hafizahullahu ta'ala. Halaman ke-11. Al-Faslu Thalithu, fasal ketiga. Al-ismu bin nadhari ila adadihi. Isim ditinjau dari jumlahnya atau kuantitasnya. Isim ditinjau dari segi jumlahnya terbagi menjadi tiga, yaitu isim mufrad atau mufradun, isim mutsanna, dan jam'un atau isim jama'. Yang pertama isim mufrad atau ismun mufradun, yaitu isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Misalnya kitabun, artinya sebuah kitab. Kitabnya hanya satu jumlahnya. Al-qalamu, sebuah pena. Penanya hanya satu jumlahnya. Yang kedua isim mutsanna, yaitu isim yang menunjukkan jumlah dua. Jadi dalam bahasa Arab ada suatu isim khusus yang mewakili jumlah dua. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada, hanya ada satu dan banyak. Kalau satu misalnya sebuah buku, kalau banyak maka buku-buku. Tidak ada yang mewakili dua buku. Tapi dalam bahasa Arab ada, yaitu isim mutsanna. Isim mutsanna terbagi menjadi dua. Yang pertama ismun mutsannan hakikiyun, isim mutsanna yang hakiki, yaitu isim mutsanna yang dibuat dari isim mufradnya. Cara membuat isim mutsanna yang hakiki adalah dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufrad. Harakat nun selalu kasrah dan harakat sebelum ya atau alif adalah fathah. Misalnya, kita punya isim kitabun. Kitabun sebuah buku. Kita ingin jadikan sebagai isim mutsanna, maka kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Kalau kita tambahkan alif dan nun menjadi kitabani. Artinya dua buah buku. Nah, perhatikan di sini kitabani nunnya di kasrah. Kemudian harokat huruf sebelum alif, yaitu huruf ba, harokatnya di fathah. Atau bisa juga kita jadikan isim mutsanna dengan menambahkan ya dan nun. Kitabun ditambah ya dan nun menjadi kitabaini. Perhatikan di sini juga sebelum ya mati, itu ada huruf ba, harokatnya fathah. Contoh yang lain, kita punya isim at-talibu, seorang murid. Kita ingin jadikan mutsanna dengan menambahkan alif dan nun sehingga menjadi at-talibani. Dua orang murid laki-laki. Atau kita tambahkan ya dan nun sehingga menjadi at-talibaini. Dua orang murid laki-laki. Contoh yang lain, kita punya isim al-mudarrisu, seorang guru. Kita ingin jadikan mutsanna dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun sehingga menjadi al-mudarrisani, dua orang guru, atau al-mudarrisaini, dua orang guru. Contohnya lain misalnya waladun, seorang anak. Kita ubah menjadi mutsanna menjadi waladani atau waladaini. Contoh yang lain, kita punya isim walidun, orang tua. Kita ubah menjadi mutsanna dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun sehingga menjadi walidani atau walidaini, kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah ismun mutsannan mulhaqun, isim mutsanna yang mulhaq, yaitu isim mutsanna yang tidak ada isim mufradnya, yaitu lima isim mutsanna berikut ini. Ini harus dihafal. Yang pertama sintani. Yang kedua isnatani. Yang ketiga isnani. Yang keempat kilta. Yang kelima kila. Ya, semua ini artinya sama, artinya dua. Dua buah. Bagaimana cara menggunakannya? Penggunaan kilta atau kila harus bersambung dengan isim lainnya. Misalnya, kila rajulaini. Dua orang laki-laki. Ya, kila di sini bersambung dengan ar-rajulaini. Kilta jannataini. Dua buah surga. Kilta di sini bersambung dengan al-jannataini. Kila digunakan untuk mudzakkar, kilta digunakan untuk muannas. Catatan, apabila bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Huruf nun yang ada pada isim musanna itu dibuang. Baik isim musanna yang hakiki ataupun isim musanna yang mulhaq. Ya, kecuali kilta dan kila, karena kilta dan kila tidak ada nunnya. Contohnya, kitabani, dua buah kitab. Lalu kita ingin katakan, dua buah kitab milik Ali. Ya, maka ditambah isim yang lain, yaitu Aliyun. Nah, ketika digabungkan dua ini, kitabani dan Aliyun, menjadi satu kata yang baru, yang disebut dengan idhofah. Nah, ketika dua kata ini disambungkan menjadi idhofah, maka nunnya hilang. Menjadi kitaba aliyin. Dua kitab milik Ali. Contoh yang lain, isnani. Dua. Ditambah asharun. Sepuluh. Nah, maka untuk mengatakan 12, kita mengatakan isna asyara, 12. Kemudian isim yang ketiga adalah isim jama' atau ismul jam'i. Yaitu isim yang menunjukkan hitungan lebih dari dua. Menunjukkan jumlah dari dua, majmuk. Isim jama' ada tiga. Yaitu yang pertama jama' mudzakkar salim. Atau dalam bahasa Arabnya jam'u mudzakkarin salimun. Contohnya muslimuna. Orang-orang muslim. Berarti jumlahnya banyak. Contohnya kedua al-mudarrisuna, para guru. Nanti akan disebutkan cara bagaimana membentuknya. Yang kedua jama' muannats salim. Atau dalam bahasa Arabnya jam'u muannatsin salimun. Contohnya muslimatun. Muslimatun artinya wanita-wanita muslimah. Al-mudarrisatu, para guru wanita. Yang ketiga jama' taksir atau jam'u taksirin. Contohnya kutubun. Kutubun artinya buku-buku. Ar-rijalu. Arjalu artinya para lelaki. Urayan. Jam'u mudzakkarin salimun adalah yang menunjukkan hitungan lebih dari dua dan laki-laki. Jadi laki-laki dan banyak seperti itu. Nah, kenapa ada kata-kata salimun? Ada kata-kata salim. Artinya selamat. Karena jam'u mudzakkar salim ini bisa dibentuk dengan kaidah. Ada polanya. Kalau begitu ada jamak yang tidak ada polanya, yaitu jamak taksir. Ya, makanya jamak taksir tidak ada salimun, karena dia tidak ada polanya. Cara mengetahui jamak taksir adalah dengan menghafal atau lihat kamus. Walaupun beberapa jamak taksir itu ada yang memiliki pola, ya, namun tidak bisa berlaku untuk semuanya. Nah, kita kembali ke jamak mudzakkar salim. Syarat isim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Yang pertama, nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri ta marbutoh. Contohnya Muhammadun, Ahmadu, Hasanun. Ini nama laki-laki dan akhirnya bukan tak marbutoh. Kedua, berupa sifat yang mudzakkar yang berakal. Sifat yang laki-laki dan berakal. Contohnya Salih, Salihun. Salihun, ini kan isim mudzakkar, laki-laki. Dan dia sifat. Dan dia berakal. Salihun artinya orang soleh berakal. Sehingga salihun bisa diubah menjadi jamak mudzakkar salim, menjadi salihuna. Cara membuatnya yaitu dengan menambah di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat di atas dengan tambahan waw dan nun yang huruf sebelumnya harakatnya di dhammah, atau ditambah ya dan nun yang huruf sebelumnya harakatnya di kasrah. Nah, mengenai kapan menggunakan waw dan nun, kapan menggunakan ya dan nun, ini ada pembahasannya khusus. Ya, nanti akan datang pada bab-bab selanjutnya. Namun intinya dua-duanya adalah jamak mudzakkar salim. Contohnya, nama Muhammadun. Ya, Muhammadun ini nama laki-laki berakal. Maka memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Bisa kita tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Kalau kita tambahkan waw dan nun menjadi Muhammaduna. Kalau kita tambahkan ya dan nun menjadi Muhammadina. Contoh yang kedua, Al-Mudarrisu, seorang guru. Ini adalah nama laki-laki yang berakal dan tidak diakhiri tak marbutah. Bisa kita jadikan jamak mudzakkar salim dengan ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun, sehingga menjadi mudarrisuna atau mudarrisina. Contoh yang terakhir, mukminun. Bisa kita ubah menjadi mukminuna atau mukminina. Apabila tidak memenuhi syarat di atas, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya babun. Babun ini isim mudzakkar, namun dia tidak berakal, hingga dia tidak bisa menjadi babuna atau babina, enggak bisa. Babun artinya pintu, ya. Maktabun, maktabun artinya meja, atau bisa juga artinya kantor. Maka dia adalah benda yang tidak berakal, benda mati, sehingga tidak bisa menjadi maktabuna atau maktabina. Catatan, apabila bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Ini sebagaimana kaidah yang ada pada isim musanna. Ketika jamak mudzakkar salim diidhofahkan dengan isim lain, sehingga menghasilkan satu nama tersendiri, menghasilkan satu kata yang baru, maka huruf nunnya dihapus. Contohnya mudarrisuna atau mudarrisina diidhofahkan dengan al-lughah. Yang mudarrisun para guru. Lughah artinya bahasa. Kita yang mengatakan para guru bahasa. Maka nunnya dihapus menjadi mudarrisul lughati. Mudarrisu al-lughati atau mudarrisi al-lughati. Yang tadinya mudarrisuna dihapus nunnya menjadi mudarrisu al-lughati. Yang tadinya mudarrisina nunnya dihapus menjadi mudarrisi al-lughati. Catatan yang nomor dua, jika ada isim yang tidak memenuhi syarat di atas tapi jamaknya diakhiri dengan ya dan nun atau waw dan nun, maka dinamai dengan jamak mudzakkar al-mulhaq. Contohnya alamun. Alamun artinya alam, menjadi alamuna. Perhatikan, alamun ini tidak berakal karena alam. Alam tidak berakal. Tapi orang Arab, mereka biasa menjadikan alamun menjadi alamuna dalam bentuk jamak. Contoh yang lain adalah ardun. Ardun ini enggak berakal. Ardun artinya bumi. Namun orang Arab biasa menyebut ardun dalam jumlah jamak, dalam bentuk jamak dengan kata-kata arduna. Contoh lain adalah sanatun menjadi sinuna. Contoh yang lain adalah ishruna dan tis'ina. Ini semua bentuk-bentuk jamak mudzakkar al-mulhaq. Kemudian yang kedua tentang jamak mu'annath salim, yaitu isim jamak yang menunjukkan lebih dari dua jamak dan menunjukkan jenisnya perempuan. Cara membuatnya yaitu dengan menambah di akhir isim mufrad mu'annath dengan tambahan alif dan ta dengan dhammah tanwin, atau alif dan ta dengan kasrah tanwin. Yang huruf sebelumnya di fathah, dan andaikan ada ta marbutoh, ta marbutohnya dibuang. Contohnya Zainabu, ini bentuk mufrad, bentuk tunggal. Kalau kita ingin ubah menjadi jamak, menjadi Zainabatun atau Zainabatin. Contoh yang kedua, Walibatun, murid perempuan. Ini bentuk mufrad, seorang murid perempuan. Kalau kita ingin ubah menjadi jamak mu'annath salim, ditambahkan alif dan ta, baik taknya di dhammah ta'in atau di kasrah ta'in, sehingga menjadi talibatun atau talibatin. Nah, di sana sebetulnya ada ta marbutoh, tapi ta marbutohnya dibuang. Yang ketiga, saburatun, papan tulis. Ini bentuk mufrad. Ketika kita ubah menjadi jamak mu'annath salim, menjadi saburatun atau saburatin. Apabila tidak menunjukkan wanita, maka tidak bisa dijadikan jamak mu'annath salim. Contohnya Muhammadun. Muhammadun nama laki-laki, ini bukan mu'annath, sehingga tidak bisa diubah menjadi jamak mu'annath salim. Tidak bisa menjadi Muhammadatun atau Muhammadatin, tidak bisa. Kemudian yang ketiga, jam'u taksirin atau jamak taksir, yaitu isim jamak yang menunjukkan jumlah tiga atau lebih yang sudah berubah dari bentuk mufradnya. Di sini disebutkan beberapa contoh. Kita baca dari yang paling kanan ya. Kita punya isim at-talibu, seorang murid. Dan ini isim mufrad tunggal. Bentuk jamak taksirnya at-tullabu. At-tullabu artinya para murid. Nah, pertanyaannya, boleh enggak at-talibu kita ubah menjadi jamak mudzakkar salim sehingga menjadi at-talibuna atau at-talibina? Jawabannya boleh. Jadi untuk mengatakan para murid bisa dengan at-tullabu, bisa dengan at-talibuna, bisa dengan at-talibina. Kemudian contoh yang lainnya, rajulun. Ini bentuk mufradnya, bentuk jamak taksirnya rijalun. Kemudian masjidun, sebuah masjid. Bentuk jamak taksirnya masajidu, masjid-masjid. Kemudian babun, sebuah pintu. Bentuk jamak taksirnya abwabun, beberapa pintu. Kitabun, sebuah buku. Bentuk jamak taksirnya kutubun, beberapa buku. Madrasatun, sebuah sekolah. Jamak taksirnya madarisu, beberapa sekolah. Qalamun, sebuah pulpen. Bentuk jamak taksirnya aklamun, beberapa pulpen. Baitun, sebuah rumah. Bentuk jamak taksirnya buyutun, beberapa rumah. Hadiqatun, sebuah taman. Jamak taksirnya hadaiqu, beberapa taman. Waladun, seorang anak. Bentuk jamak taksirnya auladun, anak-anak. Najmun, bintang. Ini bentuk mufrad, bentuk jamak taksirnya nujumun, bintang-bintang. Risalatun, artinya surat atau tulisan. Bentuk jamak taksirnya adalah rosailu, beberapa tulisan. Catatan, jamak taksir bisa diketahui dari mendengarkan kalam atau perkataan orang Arab atau dengan menghafal dari kamus. Itu maksudnya membiasakan diri ya untuk mendengar bentuk-bentuk jamak dari percakapan Arab atau melihat dari kamus. Kemudian latihan, Jadikanlah isim-isim mufrad berikut ini menjadi musanna dan jamak sesuai dengan jenisnya masing-masing seperti contoh. Sini contohnya maktabatun itu mufradnya. Maktabatun artinya perpustakaan. Bentuk musannanya maktabatani, dua perpustakaan. Jamak mudzakkar salimnya tidak ada karena dia muannas. Jamak muannas salimnya maktabatun. Jamak taksirnya makatibu. Kita kerjakan nomor satu, saburatun. Ini mufradnya. Bentuk musannanya saburatani, dua papan tulis. Jamak mudzakkar salimnya tidak ada. Jamak muannats salimnya saburatun. Dan jamak taksirnya sababiru. Dari mana tahu jamak taksirnya sababiru? Taunya dari kamus. Ya, makanya para santri sekalian disarankan ketika kita belajar bahasa Arab itu punya kamus. Kamus yang mudah untuk didapatkan dan mudah untuk digunakan untuk pemula adalah kamus Al-Munawwir. Ya, silakan dicari di toko buku terdekat. Kamus Al-Munawwir. Dan beli kamus Al-Munawwir yang Arab Indonesia. Ya, karena ada dua versi, ada yang Indonesia Arab, ada yang Arab Indonesia. Beli yang Arab Indonesia. Nanti di sana bisa kita cari. Saburatun itu jamaknya, saburatun itu jamak taksirnya apa? Kemudian nomor dua, baitun. Isim musannanya baitani, jamak mudzakkar salimnya tidak ada, jamak muannats salimnya juga tidak ada, jamak taksirnya buyutun. Nomor tiga, alimun. Isim musannanya alimani, jamak mudzakkar salimnya alimuna atau alimina, jamak muannats salimnya tidak ada karena dia mudzakkar, jamak taksirnya ulama'u. Qolamun, isim musannanya qolamani, jamak mudzakkar salimnya tidak ada, jamak muannats salimnya tidak ada, jamak taksirnya aklamun. Nomor lima, warokotun, kertas. Isim musannanya warokotani atau bisa juga warokotaini. Jamak mudzakkar salimnya tidak ada karena dia muannas. Jamak muannas salimnya warokotun atau warokotin. Jamak taksirnya awrakun. Dan seterusnya silakan dikerjakan sendiri. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.